Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mendengar bahwa ada sebagian dai yang mengatakan tidak usah takut dengan wabah seperti corona, jangan tinggalkan masjid. Ketika salat safnya harus dirapatkan, pakai masker. Jangan pakai masker di sini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk merapatkan saf dan membuka muka. Kemudian dia membawakan firman Allah Taala dalam surat Ali Imran, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin" dan seterusnya. Apakah ucapan di atas dibenarkan? Dengan tegas kita katakan ucapan di atas tidak dibenarkan. Ucapan jangan takut dengan wabah dalam hari ini seperti corona, kita katakan ucapan ini tidak dibenarkan. Hendaknya kita kembali kepada bimbingan ulama, mengikuti para ulama. Para ulama telah menghabiskan waktunya untuk ilmu. Mulai dari jenggot mereka hitam sampai memutih. Mulai dari rambut mereka hitam sampai memutih. Dari kecil sampai mereka tua. Mereka selalu membiasakan diri mereka dengan ilmu. Ilmu. Barakallahu fikum. Kembali kita kepada para ulama. Ulama ussalaf yang akan membimbing kita. Ucapan jangan takut dengan corona. Barakallahu fikum telah kita lewati pembahasan pada beberapa pertemuan yang lalu. Dalam kitab ini, kitab Syarah Al-Usul As-Salasah. Bahwa yang namanya al-khauf itu terbagi menjadi tiga. Di antaranya khauful ibadah. Khauf, ibadah, rasa takut itu terbagi menjadi tiga. Yang di antaranya rasa takut yang bernilai ibadah. Kan yakhafal insan, seperti seorang takut. Ya ta'abbad, dia beribadah dengan rasa takut tersebut. Maka yang seperti ini tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. Wasarfuhu li ghairillah syirkun akbar. Dan tatkala diberikan kepada selain Allah, maka terjatuh ke dalam syirik besar yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Seperti seseorang pergi ke suatu tempat, kemudian dia melewati kuburan di malam hari. Dia ingin aman jalannya, maka tatkala melihat kuburan dia beribadah dulu supaya dia aman. Takut dia dengan kuburan. Sujud dulu, ibadah dulu, berdoa dulu, setelah itu lewat. Yang seperti ini syirik, tidak dibolehkan. Inilah namanya khauf al-ibadah. Kalau diberikan kepada selain Allah, maka terjatuh ke dalam syirik akbar. Di antara rasa takut juga yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, khauf tabi'i, rasa takut yang bernilai tabiat. Rasa takut dalam bentuk tabiat, secara tabiat, rasa takut yang wajar. Ka'an yakhafal insan minas subu', seperti seorang takut dari binatang buas. Singa, harimau, buaya. Seperti seorang takut terbakar, wajar. Takut tenggelam, wajar yang demikian ini. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihi salam. Tatkala beliau berjalan fil Madinah, di kota, di suatu daerah, beliau dalam kondisi ketika itu suasana tenang, melihat dua orang yang bertikai. Beliau memukul salah satu di antara keduanya sampai meninggal dunia. Sampailah berita ini kepada Fir'aun. Fir'aun mengetahui bahwa yang dibunuh, yang dipukul oleh Nabi Musa itu salah satu dari kaumnya. Maka Fir'aun tidak terima. Fir'aun pun berkumpul dengan bala tentaranya. Mereka bertekad ingin mengejar Nabi Musa dan membunuh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah seorang yang kuat. Pukulannya bisa menyebabkan orang lain meninggal. Nabi Musa tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan dirinya. Aku kuat, aku harus melawan, tidak boleh takut. Aku harus takut kepada Allah saja. Aku harus melawan mereka. Lah, tidak demikian yang dilakukan oleh Nabi Musa. Allah kisahkan, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab. Di pagi hari di daerah tersebut Nabi Musa merasakan takut, waspada. Beliau manusia. Para anbiya, para rasul itu basyarun minal basyar. Manusia biasa seperti kita, makan, minum, menikah, punya rasa takut. Tabii, rasa takut yang secara tabiat. Takut Nabi Musa. Yang akhirnya Nabi Musa pergi meninggalkan daerah tersebut. Lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ini takut. Nabi Musa alaihi salam takut. Takut tabii. Takut tabii secara tabiat ini dibolehkan selama masih dalam jalan yang dibenarkan, selama masih dalam jalan syariat dan tidak melampaui batas. Barakallahu fikum. Jangan takut dengan wabah. Ucapan yang seperti ini juga perlu kita sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Perlu kita sesuaikan dengan syariat Islam. Kita lihat apa bimbingan Nabi SAW terkait tentang wabah ini. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Nabi SAW mengatakan, firro, larilah, lari. Disuruh lari kita dari orang yang terkena penyakit kusta, penyakit menular. Sebagian ulama mengatakan penyakit yang sudah mewabah. Kalau di zaman kita sekarang ini penyakit corona, suruh lari kita. Kama tafirru minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Tatkala ada singa di depan, apa yang engkau lakukan? Tetap di tempat, berjalan ke depan, terus terobos, tidak peduli apa yang diperbuat oleh singa tersebut kepada kita, atau mundur ke belakang? Jawabannya adalah mundur ke belakang dan lari. Tabiat manusia tidak bisa dibohongi, barakallahu fikum. Lari, karena itu binatang buas, pemakan manusia, manusia juga bisa dimakan, pemakan daging. Lari kita, barakallahu fikum. Jangan dipaksakan. Tatkala kita takut, ini wajar. Maka dalam hal ini Nabi SAW sangat besar perhatiannya kepada kita. Disuruh lari kita. Kita dibimbingkan untuk waspada, untuk menjaga diri, untuk mengambil sebab agar tidak terkena. Bahkan Nabi SAW di dalam riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, tatkala ada utusan dari Bani Thaqif ingin berbaiat kepada Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Tatkala orang itu datang, Nabi SAW memerintahkan orang lain untuk mendatanginya, menemuinya, membawa pesan dari Nabi SAW, irji' qad bayanak, pulanglah, kami telah membaiat engkau. Kenapa Nabi SAW tidak bersalaman dengan orang ini? Karena orang ini terkena penyakit kusta. Penyakit yang menular. Penyakit yang mewabah. Nabi SAW menjaga dirinya. Barakallahu fikum. Maka bimbingan para ulama itu hendaklah kita kedepankan. Bukan perasaan. Oleh karena itu benar. Bimbingan dari pemerintah kita. Imbauan dari pemerintah kita. Jaga jarak. Kemudian pakai masker, selanjutnya cuci tangan, waspada, menjaga diri dalam hal ini. Ini bimbingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Barakallahu fikum. Adapun ucapan, jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan masjid. Kita ini tidak ada uzur, sakit tidak, hujan tidak ke masjid. Tidak boleh. Yang seperti ini. Tidak selayaknya yang seperti ini. Kemudian membawakan ucapan-ucapan yang mengarah pada kemunafikan kalau meninggalkan sholat berjamaah ke masjid. Barakallahu fikum. Hendaknya kita perhatikan bimbingan ulama lagi dalam hal ini. Ulama ussalaf. Jangan dibatasi uzur dalam meninggalkan sholat berjamaah itu hanya pada sakit dan hujan. Jangan dibatasi. Uzur itu ada beberapa uzur yang disebutkan oleh para ulama. Ada banyak. Uzur meninggalkan sholat berjamaah seperti hujan diantaranya. Betul. Seperti sakit diantaranya. Seperti tatkala makanan terhidang dan rasa itu ingin. menyantapnya. Uzur kita meninggalkan sholat berjamaah ke masjid. Juga diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Beliau adalah salah satu dari ulama yang bermazhab Hambali, yang jauh masanya dengan kita. Kalau dibandingkan masa beliau dengan masa kita, masa beliau lebih dekat dengan masa Nabi SAW. Bukan hanya itu, beliau termasuk ulama sunnah. Ulama sunnah, imam. Beliau mengatakan di antara udzur dari sholat berjamaah adalah al-khawf, rasa takut. Beliau menyebutkan rasa takut itu ada tiga. Khawfun ala nafsi, takut terhadap diri. Diri kita, khawatir diri kita akan tertimpa sesuatu, kita tinggalkan. Khawfun ala mal, khawatir terhadap harta. Menjaga harta, kalau kita pergi ke masjid, nanti harta ini bisa dicuri, nanti harta ini bisa hilang, ini amanah. Tinggalkan sholat berjamaah ke masjid. Khawfun alal ahl, khawatir terhadap keluarga. Kalau kita tinggalkan rumah, nanti akan datang pencuri, perampok, pemberontak, dan yang semisal itu. Kita tinggalkan sholat berjamaah ke masjid. Itu diantaranya. Barakallahu fikum. Kembali kepada pemahaman para ulama. Niscaya jalan kita akan selamat. Jangan kita serampangan dalam hal ini. Ikuti bimbingan para ulama. Terlebih lagi pemerintah kita memerintahkan kita untuk mengikuti imbauan-imbauan mereka. Yang dalam hal ini mendapatkan kemaslahatan ketika kita mengikutinya. Subhanallah, pemerintah kita masya Allah perhatiannya besar kepada kita. Tatkala kita ingin ke masjid dalam kondisi sudah mending, terapkan protokol kesehatan. Jangan kita katakan rapatkan saf. Di masa Nabi saf rapat. Nabi yang memerintahkan saf rapat. Naam, Nabi SAW yang mengatakan sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf kalian. Itu di masa beliau SAW belum ada wabah yang seperti sekarang ini. Maka alhamdulillah para ulama telah membahas hal ini seperti al-lajna ad-daimah. Membolehkan rapat jarang. Membolehkan saf jarang. Saf jarang ketika sholat berjamaah untuk menghindari dari penyakit. Ulama kita memfatwakan boleh. Memakai masker, menjaga diri agar tidak tertular dari penyakit. Telah ada contohnya dari Nabi SAW. Nabi SAW sendiri menjaga diri, tidak bersalaman dengan orang yang terkena penyakit kusta. Itu ada contohnya dari Nabi SAW, menjaga diri itu. Maka kita memakai masker, ini termasuk menjaga diri juga. Barakallahu fikum, ada pimpinannya. Maka tatkala di suatu masjid yang kondisinya sudah mending, sudah diizinkan oleh pemerintah untuk membuka masjid dengan menerapkan protokol kesehatan, dan kita lihat shofnya jarang, ini perbuatan yang dibenarkan di masa wabah sekarang ini. Barakallahu fikum. Kemudian membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran, innan nasa qad jama'u, sungguhnya manusia berkumpul untuk kalian, fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Perhatikan ayat ini berkenaan tentang perang Uhud, Nabi SAW dan para sahabatnya. Sehingga kembali lagi kepada pemahaman para ulama, lihat tafsirnya. Tafsir ayat ini berbicara tentang perang Uhud, sehingga tidak benar dalam pembahasan wabah membawakan ayat ini. Ini akan menimbulkan kebingungan dari orang yang didakwahi. Barakallahu fikum. Seakan-akan yukhawifu awliya'ah, menakut-nakuti wali-wali Allah. Orang yang tidak ke masjid, orang yang tidak ke masjid, yang menyarankan untuk tidak ke masjid dalam kondisi yang mengkhawatirkan, ini seolah-olah yukhawifu awliya, seperti syaitan yang menakut-nakuti hamba-hamba Allah. Ittaqillah. Syaitan yang menakuti wali-wali Allah. Ittaqillah. Kondisi kita ini berbeda, tidak seperti kondisi yang dahulu kita di masa wabah. Barakallahu fikum. Kembali kepada pemahaman para ulama, lihat dalil-dalil dikumpulkan. Jangan hanya melihat satu dalil kemudian dipahami dengan pemahaman sendiri. Tidak benar, itu bisa menyebabkan penyimpangan pada kita. Kembali kepada pemahaman para ulama. Agar kita ini selamat. Barakallahu fikum. Adapun bagaimana dengan pasar, dengan kantor-kantor masih tetap ramai, masih tetap dilakukan di sana jual beli pekerjaan. Kita lihat masyarakat hibah barakallahu fikum. Perkara yang sudah mendesak untuk kita keluar, untuk kita bekerja, untuk kita belanja ke pasar, itulah yang mestinya kita lakukan. Kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak berdagang, akan memudaratkan keluarga kita. Maka kita lakukan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan itu kita lakukan di masjid, kita lakukan di pasar, kita lakukan di tempat pekerjaan kita. Di setiap keadaan kita menerapkan hal itu. Barakallahu fikum. Tidak hanya di masjid saja, jangan difokuskan kita menjauhkan orang dari masjid. Tidak. Barakallahu fikum. Itu tidak kita inginkan. Tetapi kondisi sekarang tidak dalam kondisi normal. Kita perhatikan itu. Kita menjauhi segala bentuk yang bisa tertularnya penyakit. Lihat pada masa Umar bin Khattab barakallahu fikum. Ketika itu terjadi wabah. Banyak sahabat yang meninggal. Di antaranya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dan di antara sahabat ada yang mengambil keputusan memerintahkan manusia untuk tafarroku, berpencar. Karena penyakit ini penyakit yang menular. Cepat sekali penularannya biidnillah, dengan sama seperti api yang menyambar-nyambar. Maka memerintahkan mereka untuk berpencar. Mereka berpencar, tidak berkumpul. Sehingga dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala angkat wabah ini. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Sudah kita jelaskan pembahasan ini. Sehingga jangan diikuti arahan-arahan yang seperti disebutkan dalam pertanyaan ini. Ikutilah bimbingan para ulama. Wallahu a'lam. Apa hukum memelihara hewan dalam bentuk hobi seperti burung, ikan, kera dan lainnya? Kalau burung, ikan ini tidak akan memudaratkan. Ya, selama burungnya burung yang tidak mencakar, bukan elang, ya, burung yang biasa, burung hiasan mungkin seperti burung merpati, seperti burung yang lainnya, tidak masalah. Hukum asalnya adalah boleh. Demikian pula ikan. Ikan kalau mati bisa kita goreng. Kalau kera ini memudaratkan barakallahu fikum, maka tidak semestinya memelihara kera. Apa faedahnya coba? Paling minimal tidak memudaratkan. Kita lihat kera, kalau lepas kemana dia? Kita tinggal di kota misalkan, kemana dia? Kalau lepas, bahaya. Sehingga tidak semestinya memelihara kera. Kalau burung, ikan, tadi tidak mengapa. Tidak mengapa. Kembali kepada hak hukum asalnya boleh, selama tidak memudaratkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.